Spesial untuk Bang Rihardo Edwin ya. Semoga Bang Edwin dan udah Uni ibu bapak semuanya suka. Iya, mari sama-sama kita sambut Uni Kintani. Kita kasih. Ngobrol Uni Gintani.